Karena belum adanya konfirmasi resmi, kita tidak bisa terlalu jauh mengambil kesimpulan terkait operasi Shady Raid. Namun, kita masih bisa menarik suatu hipotesis. Jika Beijing memang berada di belakang operasi ini, keuntungan apa yang didapatkan oleh Beijing? Hal pertama yang akan didapatkan oleh Beijing adalah blueprint teknologi dari negara-negara yang menjadi korban penyerangan. Dengan blueprint tersebut, Beijing akan mampu menyamai atau bahkan melebihi tingkat perkembangan teknologi dari negara-negara yang menjadi korban penyerangan. Yang kedua, salah satu blueprint yang bocor adalah blueprint terkait teknologi pertahanan. Bocornya blueprint terkait teknologi pertahanan tentu akan membuat Beijing mampu membangun teknologi pertahanan yang serupa dengan yang dipunyai oleh Amerika Serikat, atau mencari kelemahan dari teknologi pertahanan tersebut. Kebocoran arsip paten juga membuka peluang tersendiri bagi China. China bisa melakukan riset pengembangan terkait teknologi yang telah dipatenkan. Hasil dari pengembangan bisa dimanfaatkan China untuk keperluan internal ataupun perdagangan. Kebocoran blueprint teknologi pertahanan juga membawa dampak negatif terhadap nilai saham perusahaan-perusahaan kontraktor pertahanan. Penyerangan ini membuat anjloknya nilai saham perusahaan-perusahaan tersebut. Pada kenyataannya, 13 tahun setelah operasi Shady Raid, China dan Amerika Serikat masuk ke dalam suatu perseteruan terkait supremasi digital. Perseteruan ini dikenal dengan nama Chip Wars. Nah, tentu kita bertanya, apa yang Beijing dapatkan ketika mereka meretas organisasi non-pemerintahan seperti PBB? Informasi dari peretasan terhadap PBB bisa dimanfaatkan oleh Beijing untuk membuat peta afiliasi politik dari kedua organisasi. Peta politik ini tentu akan menjadi sangat bermanfaat dalam membuat keputusan politik terkait isu-isu internasional yang menjadi perhatian para negara anggota PBB.